Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik tunggal segala sanjungan dan pujian. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membagikan di atas keadilan dan kebijakannya beragam-ragam nikmat dan karunia kepada masing-masing hambanya. Kalaupun Allah Azza wa Jalla melebihkan yang satu, lalu mengurangi pemberiannya kepada yang lain, maka itu merupakan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara hambanya, ada yang Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya. Sekali lagi, bahwa itu merupakan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya, dan dia juga telah mengharamkan kezaliman itu atas seluruh hambanya. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Terkadang kita menjumpai dan menemukan di dalam hidup, ada sebuah nikmat yang kita berupaya untuk menabungnya, menjaganya, memeliharanya, bahkan menumbuh kembangkannya. Namun pada keputusan Allah Azza wa Jalla, nikmat itu harus kipas dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla sang pemberi. Di sana kita menemukan dan menjumpai diri kita sendiri. Kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak punya hak untuk mengatakan, jangan engkau ambil nikmat ini. Semuanya itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya mari saya mengajak dari majlis pembuka setelah bulan Ramadhan ini, mengingat bahwa kita telah mendapatkan sebuah nikmat yang sangat mahal dan berharga di dalam hidup, yang kita tidak boleh ada sesuatu yang kita jadikan bahan penukarnya. Itulah nikmat iman, nikmat beriman, dan nikmat berislam. Tentunya di sana ada catatan yang sangat penting untuk kemudian menjadikan nikmat ini benar-benar sempurna, yaitu beriman dengan keimanan kita kepada Allah, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berislam dengan agama Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan dan yang telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disinilah kita akan menemukan dan menjumpai tentang kesempurnaan nikmat iman dan kesempurnaan nikmat berislam di saat kita benar-benar memahami Islam dan mengamalkannya sebagaimana apa yang telah dibimbingkan dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kepada kita kesempurnaan nikmat ini. Tentunya tidak mungkin kita akan mendapatkan kesempurnaan nikmat beriman dan nikmat berislam ini kecuali harus dengan anugerah hidayah dari Allah azza wa jalla. Harus dengan anugerah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang sangat mahal. Kenapa kita mengatakan hidayah itu mahal? Karena pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Allah azza wa jalla tidak memberikan nikmat ini kepada semua hambanya. Akan tetapi, Allah azza wa jalla yang memilih dan memilah siapa yang patut dan pantas untuk mendapatkan dan memperolehnya. Adakah usaha dari hamba ini untuk kemudian dia bisa memperoleh anugerah yang mahal dari Allah azza wa jalla berbentuk hidayah itu? Jawabannya ada. Apa itu? Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Ada dua perkara yang hamba itu harus wujudkan, yang dengannya lah Allah Azza wa Jalla akan menitipkan kepadanya taufik dan hidayahnya. Apa kedua perkara itu? Barakallahu fikum. Yang pertama, bahwa orang itu punya kemauan dan keinginan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagaimana seseorang berkeinginan yang sangat tinggi untuk bisa mendapatkan nikmat melebihi saudaranya, semestinya kita harus memasang kemauan dan keinginan untuk mendapatkan hidayah itu. Karena inilah dia yang termahal dari sederetan pemberian dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Harus ada pada diri kita. Yang kedua, menjadi penopang untuk kemudian kita pantas mendapatkan titipan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu apabila kemauan dan keinginan kita itu baik. Hasuna qasduna. Baik keinginan dan kemauan kita. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Bahwa hidayah itu tidak kemudian dibagikan begitu saja dengan tanpa ada yang mengundang dari hamba itu sendiri. Nah, mewujudkan pada diri kita pengundang ini ternyata butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekali lagi, untuk kita mendapatkan kesempurnaan beriman dan kesempurnaan berislam sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat terkait dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada dalam di hadapan hidayah ini simsalabim. Tidak ada. Tidak ada di hadapan hidayah itu melalui manamat, yaitu mimpi. Tidak ada. Apalagi kalau melalui mukasyafat, pembukaan tabir dengan bersemedi untuk kemudian mendapatkan wangsit dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sama sekali. Bahwa hidayah itu merupakan mutlak pemberian Allah Azza wa Jalla. Salah satu contoh, di saat kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam memasang harapan yang sangat-sangat-sangat tinggi agar pembelanya yang melindungi dia, sang paman Abu Talib, sangat berharap beliau, Rasulullah alaihi salatu wassalam, sang paman ini mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Di penghujung kehidupan Abu Talib, ajal datang menjemput. Telah berada di sisi Abu Talib ini sang paman Rasul alaih salatu wassalam, Abdullah bin Umayyah, dan di sampingnya ada Abu Jahal. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendatangi sang paman. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam menawarkan kepada dia kunci untuk membuka kehidupan mulianya di dunia ini, sekaligus menjadi penutup kehidupannya, sekaligus menjadi kunci untuk membuka surganya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam menawarkan kepada sang paman dengan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Kalimat yang dengannya aku bisa membela engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Abdullah bin Umayyah yang lebih dahulu hadir, Abu Jahal tidak mau ketinggalan. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, kedua pentolan kafir Quraisy ini tidak juga mau kalah. Dia juga mentalkinkan kalimat yang lain. Kalimat apa yang ditalkinkan? Rasulullah alaihi al-Musayyab bercerita, menceritakan peristiwa itu dengan mengatakan, atarghabu an millati abina? Apakah engkau benci, wahai Abu Talib, terhadap ajaran nenek moyang kita? Kembali membangkitkan emosional Abu Talib untuk ingat kepada ajaran nenek moyang. Apakah anda benci, tidak suka terhadap ajaran nenek moyang kita? Kembali Rasul alaihi salatu wassalam dengan kesabaran membimbing sang paman untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Setelah beliau selesai mentalkin sang paman, kembali kedua pentolan kafir Quraisy sampai 3 kali berulang. Di tangan siapakah keputusan ini? Di tangan siapakah keputusan tentang kehidupan sang paman yang banyak membela, yang banyak melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di tangan siapakah keputusannya? ternyata semuanya kembali kepada Allahu Azza wa Jalla, sang pemutus kehidupan Abu Talib. Al-Musayyab bercerita, fa'aba ayyakula la ilaha illallah. Ternyata Abu Talib menolak, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang membimbing beliau, yang mentalkin beliau? Yang mentalkin beliau adalah terbaik pilihan Allah dari para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mentalkin beliau adalah terbaik manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pemegang kendali hidayah taufik itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya bisa membimbing. Nabi hanya sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengarahkan. Nabi alaihi salatu wassalam hanya bisa menuntun dan memandu kepada yang baik. Namun keputusan perjalanan hidup seseorang menerima atau tidak menerima, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan peristiwa ini, sang paman, Allah turunkan sebuah ayat Al-Quranul Karim yang menjadi pelajaran yang berharga. Mari kita cermati agar kita menyadari bahwa ternyata hidayah untuk berislam dan beriman sebagaimana pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam sangat terkait dengan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla turunkan ayatnya yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau paling cintai. Walakinallaha yahdi. Akan tetapi Allahu Azza wa Jalla lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Betapa dekat hubungan kekeluargaan Abu Talib dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi itu tidak berguna sama sekali. Karena keputusan mutlak ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Betapa besar perlindungan Abu Talib di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita belum pernah berbuat seperti itu. Tapi itu bukan sebagai penilai lalu dia kemudian menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Semata-mata itu merupakan kehendak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih, Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahui ke siapa hidayah itu akan dititipkannya. Dan Allah maha mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Lalu pertanyaannya sekarang, hidayah itu apa sih sesungguhnya? Apa hidayah itu? Kita sering mendengar hidayah disebut dari mimbar ke mimbar. Mungkin kita yang gemar membaca Al-Quran, kita berjumpa juga. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami. Hidayah itu apa sesungguhnya? Maka jawabannya adalah seperti yang diucapkan oleh al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Sawa'iqul As-Sawa'iq, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-hidayah itu adalah al-ilmu wal-amalu. Yang dimaksud dengan hidayah itu adalah berilmu dan beramal. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dua perkara ini rangkuman dari kata hidayah. Berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, maka orang itu telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita akan bertanya, adakah orang yang berilmu tidak beramal? Ada. Adakah orang yang beramal tanpa ilmu? Jawabannya juga ada. Kalau seseorang beramal tapi tanpa dasar ilmu, ini orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kedua, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, ini juga orang yang tidak mendapatkan hidayah. Di mana kita ketahui? Di mana kita tahu kelompok ini? Kalau kita melihat tafsirannya para ulama, kita akan menjumpai tiga golongan ini di dalam surat Al-Fatihah. Kita menjumpai ketiga golongan ini, golongan orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang tidak mendapatkan hidayah di dalam surat Al-Fatihah. Di mana dia? Di mana terselip di dalam surat Al-Fatihah ada orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia berilmu? Ada orang yang beramal tidak mendapatkan hidayah, di mana di dalam surat Al-Fatihah? Mari kita bongkar, kita lihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah ke kami ke jalan engkau yang lurus. Siapa itu? Orang yang sudah berjalan di atas jalan yang lurus itu, Allah menyebutkan, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Mungkin kita masih bingung, siapa sih orang yang telah mendapatkan nikmat? Dia telah berjalan di atas jalan yang lurus, jalan di atas petunjuk Allah. Ayat ini Allah tafsirkan di dalam surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla menafsirkannya di dalam surat An-Nisa. Siapakah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, yang sudah berjalan di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla? Empat golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang yang telah mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Empat golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan atas mereka nikmat untuk berjalan di atas jalan Allah yang lurus, ay berjalan di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. kemudian golongan yang keberikutnya yang Allah sebutkan singgung di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan ya Allah, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai. Jadi setelah kita disuruh meminta oleh Allah Azza wa Jalla, ya Allah tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, satu, dan bukan jalan orang-orang yang engkau telah sesatkan. Siapa mereka? Dua golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus menjauh, kita harus menyingkir, kita harus lari, jangan sampai menempuh jalan kedua kaum tersebut. Kaum yang dimurkai oleh Allah, kaum yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka itu? Kita melihat tafsirnya para ulama. Kita diberitahukan ternyata orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang mengerti ilmu tapi tidak diamalkan. Inilah dia sifat orang-orang Yahudi yang kita tidak boleh menirunya. Mereka mengerti yang benar, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui dari kebenaran itu. Disembunyikan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengecam dengan mengatakan, melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ini yang pertama. Berarti orang yang mengerti kebenaran itu di mana, kebenaran itu bersama siapa, namun dia gengsi, tidak mau mengikutinya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengamalkannya, maka ini adalah sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga saya dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Ini terkait dengan sifat yang pertama. Mungkin kita akan bertanya, kok ada orang yang mengerti kebenaran, mengerti ilmu, lalu dia tidak mengamalkan? Ada apa? Apa yang menopang, yang mendorong dia untuk kemudian tidak mau mengamalkan apa yang dia telah ketahui? Banyak sesungguhnya yang melatar belakangi dia tidak berani untuk mengamalkan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Pertama, bisa saja dia adalah orang yang menjadi petinggi, punya jabatan yang tinggi di masyarakat, di tengah-tengah muslimin. Kalau dia sampai mengucapkan kebenaran ini menyelisihi apa yang sedang terjadi di masyarakat, khawatir jabatannya akan lepas. Takut kalau posisi dan kedudukannya akan dihinakan dan direndahkan oleh para pengikutnya, sehingga disembunyikan kebenaran itu. Ini bisa menjadi penopang dan bisa menjadi pendukung dia menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui. Khawatir dunianya itu akan hilang dan lenyap. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, oleh karena itu, Di saat seseorang mengerti kebenaran, lalu dia tidak mau menerima dan mengamalkan kebenaran, inilah yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dikatakan sombong. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang di dalam jiwanya, di dalam dirinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Maka Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, siapa sih yang sombong itu? Apakah yang punya sandal baru lalu dia pakai jalan, punya pakaian baru dia pakai, apa mereka itu orang sombong? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memberitahukan kepada umatnya terdepan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, kalimat pamungkas definisi kesombongan berdasarkan wahyu dan risalah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Ini definisi al-kibr, sombong dalam pandangan agama. Siapa saja yang ada pada dirinya sifat ini walaupun sebesar biji sawi, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berdasarkan definisi wahyu ini, orang yang taat di masjid akan bisa dikenai sifat sombong. Orang yang pakai jubah, orang yang berjenggotan, orang yang memakai imamah akan bisa terkena penyakit sombong ini, ma'asyiral muslimin. Kita semuanya, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tidak akan bisa selamat darinya. Sehingga jangan sampai kita mengatakan, yang sombong itu yang buka dadanya di jalan, badannya selalu diperlihatkan otot-ototnya. Bukan. Dalam pandangan agama, orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan serta mengentengkan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, maka di saat seseorang mengenal dan mengilmui kebenaran itu, lalu dia tidak amalkan, walaupun dia hebat Al-Qur'annya, hafal Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditegur, ketika diingatkan, ketika diluruskan, dia tidak mau menerima pelurusan, tidak mau menerima pembenaran, ini dikategorikan orang sombong, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka orang yang mengilmui kebenaran lalu dia tidak mengamalkannya dan mempraktikannya, maka dia termasuk orang-orang yang maghdub, dimurkai dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang kedua, orang berbuat, orang beramal, pokoknya beramal, beramal, beramal, beramal, Ketika kita tanya ilmunya, landasannya, hujahnya, mungkin yang ini loh, hujah, ya mengancam, hujahnya kok kebantangan, ya nggak mau ditanya. Orang kepingin untuk selamat, tidak sia-sia amalnya, maka dia tanya apa landasannya, apa dasarnya. Semestinya kalau kita cinta kepada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin memberikan petunjuk kepada mereka, maka kita beritahukan ini dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita sodorkan landasan kita beramal, landasan kita berpijak, landasan kita berbuat. Kita nukilkan, kalau memang belum cukup, ini ucapan al-Imam Asy-Syafi'i, ini ucapan al-Imam Malik, ini ucapan al-Imam Abu Hanifah, ini ucapan al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kita nukilkan kepadanya supaya dia benar-benar kita mengajak dia beramal, bukan karena meniru dan ikut-ikutan kepada kita, tetapi dia beramal karena ada pegangan dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, orang yang beramal tetapi dia tidak tahu landasan dan dasarnya, tanpa dasar ilmu dia berbuat dan beramal, maka ini kata para ulama tafsir digolongkan kepada waladhalin, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan ya Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beramal, beramal, yang penting beramal, namun tidak dibangun di atas ilmu. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, kedua langkah dan jalan ini keluar dari petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sudah sebutkan bahwa hidayah itu adalah ilmu. Hidayah itu adalah amal. Maka di saat seseorang belajar ilmu agama sebagaimana datangnya, lalu dia amalkan, maka orang tersebut dikatakan sedang berada di atas petunjuk Allah. Dia akan dikatakan keluar dari petunjuk Allah kalau satu, dia berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Kedua, dia beramal tetapi tanpa dasar ilmu. Kedua-duanya ini adalah jalan tercela, tidak boleh kita tiru dan kita lakukan. Oleh karena itu, orang Islam adalah orang yang kaya dengan ilmu. Allah Azza wa Jalla merangkum ilmu agama ini di dalam dua landasan, Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal sekarang kita mau membuka diri. Ada orang yang bila disampaikan ayat menyinggung perbuatannya, atau hadis menyinggung pekerjaannya, ngambek, tidak suka, benci, sampai kemudian, wah ini ayat-ayat Wahabi ini, ayat-ayat Wahabiyah ini, hadis, oh ini hadis-hadis Wahabi ini, orangnya, berarti orangnya Wahabi ini. Ya Allah, apa begitu? Tentunya kan tidak. Kita orang-orang Islam yang sudah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla dasar beragama kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa petunjuk Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Allah akan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi di sana harus ada usaha pada diri kita sebagai manusia. Pertama, kita punya keinginan untuk mendapatkan hidayah itu. Kita harus pasang diri kita di dalam hidup ini bahwa kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita harus buktikan bahwa kita ini benar-benar ingin mendapatkan petunjuk. Perlihatkan upaya dan usaha kita untuk mencarinya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka kesimpulannya segenap saudaraku kaum muslimin, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui kepada siapa hidayah itu akan dititipkan sebagai nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, pemberian Allah atau hidayah dari Allah ini tidak ada kaitannya mau keturunan Nabi atau mau keturunan Pak Kangkung atau Bu Kangkung. Tidak ada sama sekali. Allah Azza wa Jalla yang akan memilih, yang akan memilah siapa yang berhak untuk mendapatkannya segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, hidayah itu adalah ilmu dan amal. Yang keempat, siapapun yang sudah berilmu tentang agamanya sebagaimana datangnya, lalu dia berupaya untuk mengamalkan sebagaimana teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang itu telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, orang yang sudah berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, maka dia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Kelima, ada dua golongan orang yang keluar dari hidayah. Pertama, orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Mengajarkan orang takwa, berwasiat kepada orang takwa, tetapi dia yang banyak melanggar ketakwaan. Ini namanya dia tidak mengamalkan ilmu yang dia telah ajarkan. Dia mengajak orang kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada Al-Quran, tapi perbuatannya menyelisihi. Ini artinya bahwa dia tidak di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari yang kelima, yaitu orang yang beramal, menumpuk amal. Yang penting beramal, tapi dia tidak memiliki landasan dan dasar. Sehingga Islam ini mengajak kita untuk merdeka. Ketika kita beramal, kita tidak boleh mengatakan, katanya guruku, saya ikut-ikutan, kata imamku, kata ini, kata itu. Oh, tidak. Kita harus punya pegangan di saat kita beramal. Kenapa? Karena kita akan pertanggungjawabkan sekembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma di dunia, tapi kita akan bawa untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Ilmu apa yang Anda perbuat, apa yang Anda kerjakan dengannya, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bagi kita orang-orang yang beriman, segenap saudaraku kaum muslimin, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, termasuk hidayah Allah dalam bulan Syawal ini, yaitu kita tutup nilai sebulan Ramadan bernilai setahun dengan menyertakannya puasa Syawal. Saya yakin di antara bapak kami, ibu kami, ada yang sudah selesai Syawalnya. Tapi masih ada kesempatan bagi yang belum menyelesaikannya. Mungkin dia tidak mampu untuk berturut-turut, dia bisa mengerjakan sekarang puasa Syawal, besok, karena kita masih berada pada hari yang ke-13, masuk malam yang ke-14 dari bulan Syawal. Masih ada peluang untuk kita menyempurnakan nilai sebulan itu menjadi setahun. Itulah, semoga ini merupakan rentetan hidayah dari Allahu Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.